Buat buka puasa, aman juga dong. Buat tiket mudik ke kampung halaman, udah aman juga lah. Aku udah beli tiketnya di Traveloka loh. Ada diskon sampai 1,75 juta rupiah. Oh iya, sekedar mengingatkan nih, di Traveloka bukan buat beli tiket mudik aja loh. Buat kalian yang lagi butuh healing dan ingin jalan-jalan keliling dunia, mending buruan beli tiketnya dari sekarang. Mumpung lagi banyak promo dari Traveloka. Mulai dari booking tiket pesawat, kereta api, bus dan shuttle, hotel dan masih banyak lagi, semuanya ada di Traveloka. Mantap kan? Yuk, rayakan perjalananmu bersama Traveloka sekarang juga. Download aplikasi Traveloka di App Store dan Google Play.